Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para penuntut ilmu, pemirsa, para pendengar Radio Rujanah di masa berada, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan qudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan, yaitu bahasan tentang sahih. Kita masih dalam pembahasan tentang kitab sholat, yaitu hadis-hadis seputar tentang pakaian di dalam sholat. Bahasan yang sedang kita bahas, pakaian dalam sholat berkaitan dengan sisi hukum. Kaitannya adalah rukun sholat, yaitu berkaitan dengan sujud. Jadi pakaian yang punya pengaruh berkaitan dengan sujud. Jadi kita gambarkan lagi, kita mengetahui bahwa dalam sholat salah satu rukunnya adalah sujud, sebagaimana dijelaskan dalam Quran, Sunnah, Ijma. Rukun sholat itu salah satunya adalah sujud. Bahkan bagian terpenting dalam sholat adalah sujud. Kemudian sujud ini diperintahkan dengan 7 anggota badan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin. Hadisnya akan ada nanti di bab berikutnya. Aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota badan. Fa asyara ila jabhah wal anf. Maka Nabi SAW mengisyaratkan yang pertama ke jidat, damain, dan ujung jari, jari kedua kaki. Itu 7 anggota badan ketika kita sholat yang diwajibkan kita untuk sujud. Jadi pahami dulu, sujud dengan 7 anggota badan. Hukum asal bahwa 7 anggota badan ini dianjurkan untuk mengenai tempat sujud, yaitu mengenai lantai atau bumi atau apa saja yang merupakan tempat sujud kita. Dan tidak ada penghalang baginya. Dan tidak ada penghalang baginya. Nah, namun perlu kita pahami terlebih dahulu, dari 7 anggota badan ini, jidat, hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung jari-jari kaki. Yang pertama yang harus kita paham, bahwa para ulama ijma lutut yang terhalang oleh kain, baik kain yang melekat pada badan atau kain yang tidak melekat pada badan, itu sholatnya sah berdasarkan ijma. Jadi kalau lutut terhalangi oleh kain, ya tentunya lutut kita terhalangi oleh kain, baik kain itu melekat pada badan kita atau kain itu tidak melekat pada badan kita, maka itu tidak menghalangi sahnya sholat berdasarkan ijma. Demikian juga kain yang menghalangi jari-jari kaki, seperti nanti akan ada khuf atau jawrob atau ni'al, kan ada babnya nanti, seperti kaos kaki atau khuf. Khuf itu terbuat dari kain atau terbuat dari kulit untuk memanaskan kaki. Ya, dinamakan dengan khuf. Kalau kita mungkin lebih mengenalnya adalah kaos kaki. Jadi kalau orang sholat memakai kaos kaki sehingga jari-jarinya tidak menempel ke tempat sujud, ijma itu sah sholatnya. Jadi ijma itu sah sholatnya. Kemudian terjadi perbedaan di kalangan para ulama untuk jidat, hidung, dan dua telapak tangan. Jadi jidat, hidung, dan dua telapak tangan. Kalau orang sujud memakai kupiah seperti saya begini, kemudian sujud, jidat kita terhalang oleh apa? Kupiah. Atau pakai imamah yang melingkar, kemudian menghalangi apa? Jidat. Ya. Atau semisalnya. Atau orang sholat ketika sujud kainnya panjang, dinamakan kum, kum yadihi, yaitu kain yang di tangan kita ini mungkin terkadang suka panjang sehingga pas sujud menghalangi ini, terutama mungkin kalau ummahat, para ahwat, kalau mau pakai mukena, kain mukena itu terkadang mungkin panjang kainnya. Nah, ini yang dibahas oleh para ulama tentang sah atau tidak sah, boleh atau tidak boleh. Pembahasan lain bahwa para ulama membagi ha'il. Ha'il itu penghalang, yang menjadi penghalang untuk orang sujud dibagi oleh para ulama ada dua. Al-ha'il al-mutasil, al-ha'il al-munfasil. Sesuatu yang menjadi penghalang sujud ketika sujud itu ada dua. Ada penghalang yang menyatu dengan kain yang dipakai oleh orang sholat. Jadi si kain yang menjadi penghalang itu merupakan pakaian dari pakaian yang dipakai oleh orang sholat. Contoh, orang imamahnya panjang, ketika sujud dia menjadikan ujung imamahnya sebagai sujud, artinya menghalangi jidatnya untuk sujud. Atau orang yang memakai kain, kain yang kita kenal mungkin kain ihram, sebab kalau kain kita ya jarang menggunakan kain begini dipakai lagi karena rata-rata pendek kan gitu. Tapi ketika orang memakai kain yang dinamakan dengan kain sejenis kain ihram, maka orang bisa sholat menggunakan tempat sujudnya dari bagian kainnya itu. Jadi ketika dia sholat udah melingkar di badannya, maka dia menjadikan ujung kainnya sebagai tempat sujud. Jadi sebagai tempat sujud atau menghalangi jidatnya untuk apa? Sujud, sehingga tidak langsung ke tempat sujud. Sedangkan yang kedua, sesuatu kain yang terpisah, seperti kita bawa sejadah untuk sholat. Ya, kita bawa sejadah untuk sholat. Ya, mau dinamakan humroh atau sajadah atau firosh atau apa saja, mungkin kita ini menggunakan karpet, menggunakan sajadah, menggunakan kasur. Nah, Imam Bukhari membawakan sejumlah hadis, sebagiannya sudah kita lewat, untuk membahas ini, dan kita akan akhiri bahasan ini. Qala Imamul Bukhari rahimahullah taala, babus sujudu ala tsaubi fi syiddatil harri. Wa qala Al Hasan, wa kana al qaumu yasjuduna ala al imamati wal qalansuwati wa yadahu fi kummihi. Qala Imamul Bukhari rahimahullah taala, hadatsana Abdul Walid Hisham ibn Abdullah, Hisham ibn Abdul Malik Adustuwai. Qala hadatsana Bishrun ibn Mufaddal. Qala hadatsani Ghalib Al-Qattan An Bakr ibn Abdullah An Anas ibn Malikin radhiyallahu ta'ala anhu qala, kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayadau ahaduna tarfa thawbi min syidatil hari bimakanis sujudi. Imam Bukhari menyebutkan bab sujud di atas kainnya. Bab sujud di atas kain, maksudnya kain bajunya. Jadi kain yang dipakai oleh dirinya. Karena cuaca panas. Jadi kalau dulu kan bukan masjid seperti ini, ada bangunannya gitu ya. Masjid ketika di saat itu, di zaman Nabi SAW itu hanya penghalang. Jadi penghalang ini areal masjid gitu ya. Itu Masjid Nabawi. Dan belum ada apa yang kita bayangkan hari ini, Masjid Nabawi ini. Sehingga kalau cuaca panas, maka dirasakan kerikil-kerikil, itu panas, otomatis panas ke jidat. Kalau musim dingin, maka juga dirasakan dinginnya. Jadi kalau di musim panas, terasa panasnya. Kalau di musim dingin, terasa dinginnya. Jadi bukan terbayang seperti hari ini kita sholat nyaman seperti ini gitu ya. Bukan seperti Masjid Nabawi hari ini gitu ya. Ya, Masjid Nabawi hari ini kan lebih enak dari hotel-hotel yang ada gitu ya. Kenikmatan dinginnya, nyamannya enggak bisa dibandingkan hari ini. Tapi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman para sahabat, itu masjid itu terbuka. Bahkan terkadang anjing juga suka masuk di saat itu ya. Karena belum ada bangunan seperti penghalang begini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar. Tapi bukan berarti Rasul dan para sahabat tidak memperhatikan kesucian, tapi kondisinya aja di saat itu. Nah, maka disebutkan di sini dalam riwayat Hasan, yaitu Hasan Basri. Asar dari Hasan Basri. Kanal qaumu, keadaan kaum, maksudnya di sini kaum salaf, termasuk para sahabat dan tabi'in. Yasjuduna alal imamah, mereka suka sujud dengan imamahnya. Artinya berarti seperti saya pakai ini, mestinya tadinya sujud langsung apa? Jidat, tapi terhalang oleh apa? Imamah. Jadi tidak diginikan maksudnya kan, kita suka diginikan. Tapi ini begini aja itu asli. Artinya sujud dengan imamah. Wal qalan suah, demikian juga mereka sujud dengan kupiahnya. Jadi dengan kupiahnya ya, seperti yang saya pakai ini. Wa yadahu ala kummihi, dan mereka sujud dengan tangannya, tapi dengan kumnya. Kumnya itu, jadi si kainnya itu panjang, melewati kemestian ini. Sehingga para sahabat ataupun para tabi'in sholat dengan kain yang panjang. Artinya tidak secara langsung jidat, hidung, dan tangannya nempel di lantai. Maksudnya itu. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis, yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, kunna nusalli. Artinya kunna nusalli di sini menceritakan sahabat. Kami para sahabat salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadau ahaduna tarbas saubi. Lalu kami meletakkan ujung kain, artinya ujung kain ke tempat sujud. Ya, kain mereka bukan seperti kain kita hari ini ya. Tapi kain mereka itu izar warida, kain sarung kemudian kain selendang, atau yang lebih tepat kita tahu seperti baju ihram. Ada baju apa, kain bawah, kain atas. Maka ujung kainnya dipakai oleh mereka untuk sujud, sehingga jidat mereka tidak langsung ke tempat sujud. Min syiddatil har, karena cuacanya panas. Jadi mereka merasakan bahwa batu yang mereka akan sujud panas itu. Maka diletakkanlah kain oleh mereka untuk sujud. Hadis ini dibawakan oleh muallif, termasuk asar ini, untuk membahas poin tadi. Jadi hukum asal, kita diperintahkan sujud dengan 7 anggota badan. Jidat, hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 kaki. Hukum asal, afdal, dan ini ijma kata para ulama, afdal, bahwa anggota badan itu mubasyarah, secara langsung menyentuh tempat sujud. Jadi afdal, utama, anggota badan, anggota sujud menyentuh tempat sujud. Tapi sebagaimana tadi dijelaskan, ijma, sepakat para ulama, bahwa lutut yang terhalang oleh kain, kita kan pakai celana, pakai ini apa, pakai gamis, menghalangi lutut kita itu sepakat sah sholat kita, walaupun lutut tidak langsung menyentuh tempat sujud. Ijma, ijma. Kemudian juga ijma para ulama, kalau jari-jari kaki terhalang oleh khuf, terhalang oleh jawrob, atau terhalang oleh ni'al, artinya terhalang oleh sejenis kaos kaki, atau dinamakan hub, atau terhalang oleh sendal, karena nanti akan ada bab sholat memakai sendal, atau sholat memakai sepatu. Maka tidak nempelnya jari-jari kaki ke tempat sujud secara langsung, itu tidak menghalangi sahnya sholat. Dan itu ijma. Dan itu apa? Sepakat. Tapi para ulama berbeda pendapat dalam 2 anggota sujud, jidat, hidung, dan 2 telapak tangan. Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah berpendapat. Jadi ulama Syafi'iyah ataupun Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak sah apabila sholat ketika sujud kemudian memakai imamah atau memakai kupiah, kemudian kupiahnya, imamahnya menghalangi jidat, maka dianggap sholatnya tidak sah, karena bahwa jidat itu harus mubasyarah. Demikian juga tangan apabila terhalang oleh kain yang menempel di badan, maka itu tidak sah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ya. Tetapi jumhur ulama, itu pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan para ulama muhakkik, artinya muhakkik itu yang mengumpulkan pendapat-pendapat para ulama, mereka berpendapat sah salatnya. Tetapi mereka mengatakan makruh min ghairi hajatin. Makruh min ghairi hajatin. Tetapi kebanyakan para ulama berpendapat sah salatnya. Artinya tidak mengapa, sah salatnya. Jika salat orang memakai kupiah, kemudian sujud dengan kupiahnya, atau pakai imamah, sujud pada imamahnya, atau orang sujud dengan kain yang menghalangi telapak tangannya, maka itu sah. Tetapi sebagian para ulama mengatakan makruh kalau tanpa sebab. Artinya makruh kalau tanpa sebab. Tanpa sebab itu tadi seperti kalau cuaca panas maka boleh. Karena apa? Karena untuk ya menjaga kehusyuan sholat. Atau cuaca apa? Dingin. Tapi kalau tidak ada alasan, tidak ada penghalang bagi kita untuk sujud dengan jidat kita, ya, kemudian sujud dengan dua telapak tangan kita, maka afdal bagi kita sujud dengan tanpa menggunakan apa? Penghalang, ya. Dan itu tentunya ijma, artinya afdal bagi kita untuk tidak menggunakan apa? Penghalang. Nah, ini inti dari hadis ini. Nah, sekarang kita masuk ke bab berikutnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bab salati fil ni'al. Bab salat menggunakan sendal atau sepatu. Qala hadatsana Adam ibnu Abi Iyas. Qala hadatsana Syu'bah. Akhbarana Abu Maslamah Sa'id ibnu Abi Yazid Al-Azdi. Qala sa'altu Anas ibnu Malikin akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fina alaihi. Qala na'am. Nah, ini bab mungkin perlu pemahaman yang mendalamnya. Bab salat dengan menggunakan sendal. Jadi bab salat menggunakan sendal. Ya. Apa hukum salat menggunakan sendal? Mungkin kita umumnya umat Islam yang tidak begitu mengenal sunnah syariat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan secara spontan mengatakan bahwa sholat memakai sendal kurang ajar. Jadi kalau orang ada memakai sendal pasti dikatakan sholat dia orang kurang ajar. Bahkan mungkin orang sholat memakai sendal dianggap mungkin ini menghinakan sholat gitu, pasti gitu ya. Tetapi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan disyariatkan sholat memakai sendal. Walaupun nanti tafsilnya akan dijelaskan. Bagaimana kalau kita sekarang udah di masjid-masjid yang udah pakai apa? Karpet gitu. Masjid-masjid mewah gitu. Sholat memakai sendal itu hadis-hadisnya banyak ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan tegas tentang sholat memakai sendal ya. Khaliful Yahud wassalu fil ni'al. Kata Nabi sallam, selisih Yahudi dan sholatlah kalian dengan memakai sendal. Berarti menunjukkan memakai sandal ketika sholat itu salah satu bentuk menyelisihi adab Yahudi. Ini dalam hadis ini, tapi pahami secara utuh ya nanti semuanya. Kemudian Anas ditanya di sini, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan memakai sendal? Maka Anas mengatakan, iya, beliau salat memakai sendal. Kemudian Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan apa? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli hafiyan wa muntailan. Kata Abu Hurairah, demikian dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang salat memakai sandal, terkadang salat tidak memakai sandal. Hafiyan artinya nyeker, tidak memakai sandal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain, idan ta'ala ahadukum falyandur ilaihima fa'in ro'a adha falyume sahubit torob pasalli bihimma awkama qala Nabi sallallahu. Nabi sallallahu mengatakan, apabila salah seorang di antara kamu memakai sendal, maka lihatlah sendalnya. Kalau ia melihat najis, maka bersihkanlah dengan tanah. Kemudian sholatlah dengan keduanya. Berarti di situ menunjukkan bahwa sholat dengan sendal itu sesuatu yang disyariatkan, dibolehkan dalam syariat. Ada anjurannya. Karena Nabi sallallahu mengatakan, siapa yang memakai sendal, lihat dulu sendalnya. Apabila melihat ada kotoran, maka bersihkan dengan tanah. Kemudian sholatlah dengan kedua sendalnya. Berarti masyru'. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari tentang adab meletakkan sendal ketika sholat. Jadi meletakkan sendal ketika sholat, kalau tidak dipakai sendalnya. Nabi SAW melarang, apabila kita sholat, meletakkan sandal di bagian kanan, di bagian depan, tapi di bagian kiri, kalau sholat sendiri. Atau diletakkan di antara kedua kakinya kalau berjamaah. Kenapa dijelaskan adab-adab semacam itu? Menunjukkan bahwa memang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa mereka sholat menggunakan sendal. Jadi sholat menggunakan sendal. Ya. Hanya hari ini ketika masjid-masjid udah dibangun dengan mewah, masjid-masjid dengan karpet-karpet yang mahal gitu hari ini, lantai-lantai yang sangat mahal, maka berubahlah pemahaman kita tentang kondisi ini gitu. Kondisi ini gitu. Di sisi lain kita mengetahui gorobatul Islam, bahwa Islam itu memang asing. Di mana asingnya Islam dibahas oleh para ulama. Ada asingnya Islam di tengah orang kafir, tapi yang paling berbahaya asingnya Islam di tengah umat Islam. Gorobatul Islam inda ahlihi, asingnya Islam di tengah kita. Karena kita mungkin membaca hadis Bukhari juga kapan gitu ya. Membahas hadis itu. Banyaknya kita juga mendengar ceramah, ya ceramah itu kan umumnya ceramah, ya ceramah aja kan itu. Belajar Islam itu dari ceramah ke ceramah, ya, dari nasihat ke nasihat. Jarang kita membahas kitab Bulughul Maram, kitab Sahih Bukhari gitu kan. Sampai kita hari ini sampai ke hadis yang Imam Bukhari membuat judul bab sholat menggunakan sendal. Jadi sholat menggunakan sendal itu bukan sesuatu yang mungkar, kecuali bisa dijadikan sesuatu yang mungkar mungkin hari ini, ketika perubahan hari ini gitu. Masjidnya gitu. Oleh sebab itu kata para ulama, sholat memakai sendal, kalau kita tidak mampu melakukan hari ini di masjid-masjid kaum muslimin dengan sebab telah terjadinya perubahan kondisi masjid hari ini, maka lakukanlah sunnah memakai sendal ketika sholat di rumah. Jadi kalau antum di rumah, coba praktekkan sunnah ini untuk sholat menggunakan sendal ketika sholat di rumah. Atau ketika kita sholat, mungkin antum, mungkin kalau santri pramuka gitu ya, kalau antum mungkin siyahah pergi ke gunung ya, coba gunakan sunnah ini. Karena sejumlah hadis menjelaskan bahwa baginda Rasulullah SAW sholat memakai apa? Sendal. Bahkan Nabi SAW mengatakan tadi apa? Khaliful Yahud wassalu fi inalikum, selisih Yahudi dan sholatlah kalian dengan sendal-sendal kalian. Ya. Jadi ini tentang sholat memakai sandal. Ya. Berarti apa? Ada sunnahnya. Dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Ya. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang bagian terpenting di sini, karena Imam Bukhari tidak akan membawakan lagi bagian-bagian ini dalam bab ini, kitab ini. Yaitu dua sisi. Sisi yang pertama, adab memakai sendal. Jadi adab memakai sendal. Gimana sih adab memakai sendal? Ada adabnya. Nabi SAW menganjurkan yang pertama, Allah yanta'ila qa'iman. Sebisa-bisa memakai sandal tidak berdiri. Ya, ini irsyad, bukan wajib ya. Tetapi dalam hadis Abu Hurairah dan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lain, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yanta'ila rajulu qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakai sandal sambil berdiri. Nah, sebagian para ulama mengatakan, ya, ini bukan larangan yang hukumnya haram, atau perintah yang hukumnya wajib, tapi yang dinamakan dengan irsyad. Lalu para ulama membagi sendal, ada yang kita bisa pakai sambil berdiri seperti sendal jepit. Kemudian mungkin dalam istilah orang Tasik, sendal bestong, itu sendal yang tanpa ada talinya gitu. Tapi kalau sendal yang ada talinya, kita mengenalnya sendal gunung talincang gitu ya. Itu dianjurkan sambil duduk karena lebih aslah, lebih maslahat. Takut-takut orang jatuh mungkin ya, lagi pakai sendal gitu ya. Kemudian tidak sempurna. Yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kepada sesuatu yang akan memudahkan kepada kita, ya, hatta dalam memakai sendal. Kemudian yang kedua, nabdul na'li awil khuf inda lubsi. Disunahkan juga mengusap, atau mungkin juga bahasa sunnah ngetrukkeun heula gitu. Itu sendal atau sepatu. Ya, sendal atau sepatu. Takut-takut ada kalajengking, ada semut atau apa gitu ya di sendal itu. Ini namanya irsyad. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengajari kita, membimbing kita kepada sesuatu yang lebih maslahat bagi kita. Nah, dalam hadis yang sahih dikatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir." Waliyamil akhir, pala yalbis hufaihi hatta yanfuduhuma. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, maka janganlah memakai hufnya sehingga ia mengusapnya atau membersihkannya. Ya mungkin ya, apalagi di zaman itu gitu ya, orang meletakkan hub sepatu, tiba-tiba kalajengking, langir, ya bahasa kita. Ya, kemudian apa? Mungkin ada kutu busuk atau apa saja gitu. Islam memberikan bimbingan kepada yang mahwa aslah, senantiasa memberikan bimbingan kepada sesuatu yang lebih bermanfaat. Itu adab-adab ya. Kemudian at-tayamun inda lubsi, dianjurkan untuk mendahulukan yang kanan ketika kita memakai sendal. Dan ini dalam keumuman hadis, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu at-tayamun fitana ulihi wa fitarajulihi wa fisyani kullih. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal atau sepatu atau khuf atau kaos kaki itu semisalnya. Termasuk dalam menyisir, tarajul, menyisir bagian kanan dulu. Dan dalam semua urusan, memakai pakaian, memakai baju, memakai celana, dianjurkan yang kanan. Jadi dalam memakai sandal, dianjurkan memakai yang kanan terlebih dahulu. Ya kalau kita keluar dari masjid, ya keluar kaki yang kiri, tapi untuk memakai sandal dengan kaki yang kanan. Itu adab. Kemudian yang keempat, ala yamshi fi na'lin wahidah. Seorang muslim tidak boleh memakai sendal sebelah atau sepatu sebelah ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hadis dilarang. Seperti disebutkan dalam hadis yang sahih, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin waliya lahuma jami'an awliyan huma jami'an. Kata Nabi sallam, lepas semuanya atau pakai kedua-duanya. Tidak boleh memakai sandal dengan satu sandal. Adabnya. Ya, di samping juga su'ul manzar, tidak enak dipandang, berarti Islam itu membahas juga keindahan ya. Kalau memakai sandal satu tidak layak, ya, tidak sepantasnya, maka dilarang ya, memakai satu sandal. Ya. Kemudian di antara adabnya adalah yaitu tidak memakai sandal atau sepatu melebihi panjang kaki. Jadi Nabi SAW itu ada hadisnya, memakai sandal tenogag gitu bahasa Sundanya. Jadi tidak melebihi panjang kaki. Ya. Mungkin nanti hikmahnya saya akan jelaskan. Disebutkan dalam hadis yang sahih, walaupun ini mursal tapi dianggap hadisnya hasan. Anna Nabi sallam kana yakrahu ayyatali'a min 'alaihi syai'un min qadamaihi. Jadi kedua-duanya dimakruh. Memakai sendal terlalu kecil sehingga kakinya nogag. Atau memakai sandal tetapi lebih sandalnya. Jadi yang lebih baik cukup gitu, sesuai dengan panjang kaki. Hikmahnya apa? Husnul mandor. Kebalikannya apa? Su'ul mandor. Agar enak dipandang ketika orang memakai sandal itu. Ya. Maka kalau kita kan suka bilang, garasinya untuk siapa tuh? Ketika sandalnya apa? Kepanjangan. Dibilang garasinya untuk siapa? Ya. Kalau anak kita memakai sandal lebih kan, garasinya untuk siapa? Kemudian juga kalau memakai sepatu, ya apalagi orang jalan lecet kan ketika apa kesempitan atau longgar. Ada adab yang sangat agung, yaitu melepas sendal atau sepatu ketika makan. Artinya ketika kita makan, adab. Hal ini disebutkan dalam satu riwayat bahwa ada orang yang sedang berkumpul makan dalam satu nampan, dia memakai sendal. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala tu'di akhak." Engkau jangan menyakiti temanmu. Ini juga su'ul mandhar. suul adab. Mungkin juga sebagian kita kurang menjaga bau kaos kakinya, bau sepatunya, gitu kan? Sementara kita makan di situ. Adab-adab ini sebagai kesempurnaan Islam. Maka oleh sebab itu seorang mukmin itu harus punya izzah dengan Islamnya. Antum itu harus bangga dengan melaksanakan Islam. Harus bangga dengan Islam. Dan orang mukmin harus bangga dengan melaksanakan syariat Islam. Seorang mukminah, para ummahat, para ahwat, bangga dengan jilbabnya. Orang mukmin bangga dengan semua syariat Islam. Maka antum tidak perlu sembunyi-sembunyi melaksanakan syariat Islam. Tampakkan kepada orang. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Hatta dalam kondisi lemah umat Islam tidak boleh menunjukkan lemah. Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu dalam kondisi beliau disiksa di azab, beliau tidak meminta pertolongan kepada orang kafir. Tidak meminta pertolongan kepada pembesar-pembesar Quraisy. Dia tidak meminta pertolongan karena izzahnya, izzah. Walillahil izzatu jami'a. Kemudian di antara adab memakai sandal, ada mutasyabuh lirijal binisa, walinisa birijal. Di antara bentuk adab dalam memakai sepatu, tidak menyerupai wanita bagi laki-laki, dan bagi wanita tidak menyerupai laki-laki. Jadi kalau adab sepatu yang khusus untuk perempuan, ya, jadi gak boleh laki-laki memakai sepatu yang ada haknya kayak perempuan. Jadi bencong gitu ya. Tidak boleh, karena dilaknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata? Al-mutarajjilati minan nisa. Jadi dilarang, dilaknat orang-orang yang laki-laki yang apa, perempuan yang menyerupai laki-laki, dan laki-laki yang menyerupai apa, perempuan, termasuk dalam berpakaian memakai sandal. Itu adab. Nah, adab-adab ini semua walaupun bukan hukumnya wajib sebagiannya, tapi menunjukkan bahwa Islam itu cinta dengan keindahan dan menganjurkan indah, seperti tadi tidak memakai sandal sebelah gitu kan. Ya. Kemudian tidak memakai sandal yang melewati apa? Ukuran kakinya gitu. Atau sempit atau ukuran kakinya. Lebih dilarang. Artinya tidak layak gitu. Memakai sandal seperti itu. Ya. Karena Islam mencintai keindahan. Ya, jamal, keindahan. Nah, sekarang kita bahas salat memakai sandal. Adab kalau salat memakai sandal. Yang jelas sejumlah hadis sahih menunjukkan tentang disyariatkannya salat memakai sandal. Bagaimana kalau kita salat memakai sandal? Yang pertama, memperhatikan kesucian kedua sandal kita. Jadi ta'ahud bina laina, yaitu kita memperhatikan sandal kita dari sisi najis atau tidak. Hal ini karena Nabi SAW mengatakan idza ja'a ahadukum ila masjid falyanzur ila na'laihi fa in ra'a adza falyumissahu biturab walyusalli fihima. Kata Nabi SAW, apabila kamu datang ke masjid dengan membawa sendal, maka lihat dulu keduanya. Kalau melihat ada najis, maka bersihkan dengan tanah. Berarti salah satu alat bersuci bagi kita adalah tanah. Salah satunya membersihkan sendal. Lalu sholatlah dengan kedua sendal tersebut. Jadi lalu sholatlah dengan kedua sendal tersebut. Itu adab ya. Adab bagi orang yang akan sholat dengan menggunakan apa? Sendal. Kemudian yang kedua diantara adab sholat menggunakan sendal, para ulama menjelaskan kaidah-kaidah hari ini tentunya gitu ya. Kaidah-kaidah hari ini. Bahwa sholat memakai sendal itu sunnah gitu. Sunnah. Bukan wajib. Sunnah. Disyariatkan. Kaidahnya apa? Kalau kita berada di satu tempat yang mungkin orang belum paham kepada sunnah atau belum paham kepada bagian-bagian sendi-sendi yang mendalam tentang syariat, orang mungkin menganggap sholat memakai sendal itu mungkar, keburukan. Maka tidak seyogianya bagi seseorang memaksakan diri untuk sholat memakai sandal. Ya, memakai sandal. Kenapa? Karena akan mendatangkan mungkin madarat. Akan mendatangkan satu kemadaratan yang menjadikan orang itu jauh dari agama itu sendiri gitu. Jadi dari agama itu sendiri. Ya. Jadi ini dhabit juga bagi kita gitu. Karena tentunya Islam ini kita memang tidak bisa menyepelekan syariat manapun dan tidak boleh kita menyepelekan syariat manapun. Tapi tetap aja yang namanya din ini ada yang dinamakan doruriyah, ada yang dinamakan dengan hajiyah, ada yang dinamakan istihsanat. Ada yang dinamakan usul dan furu. Jadi dalam agama tetap kita mengetahui ada usulnya, ada furunya. Ada pokok, ada cabangnya. Dalam arti, ketika orang itu akan mengenalkan Islam, mengenalkan akidah yang sahih, mengenalkan tentang din, tentunya tidak diawali dengan orang yang dianggap asing. Gitu. Maka ketengahkan sesuatu yang besar terlebih dahulu. Dan itu manhaj dalam berdakwah tentunya. Manhaj dalam berdakwah. Kemudian yang ketiga, para ulama juga mengatakan bahwa kita diperintahkan menjaga masjid dari najis dan menjaga masjid dari kotoran. Sebagaimana hadis-hadisnya jelas. Bahkan Nabi SAW murka ketika melihat ada dahak di dinding masjid. Anna Nabi SAW ro'a nukhomatan ala jidalil masjid patalawana wajuhu fahakkahu biturah. Beliau melihat ada dahak di tembok atau di dinding, maka beliau marah dan kelihatan oleh para sahabat wajahnya, maka beliau membersihkannya dengan tanah. Para ulama mengatakan kalau sholat memakai sandal itu, terutama mungkin seperti di kita, itu tidak memungkinkan menjaga masjid min talawusin najasat wa min talawusi al-qadarat. Fasolatu biduni al-abdol. Kalau di tempat-tempat tertentu yang tidak memungkinkan kita menjaga kotoran masjid, tidak mungkin kita menjaga najis, ya mungkin terutama daerah-daerah tertentu yang tanahnya tanah apa? Tanah merah dan sebagainya. Orang sholat pakai sendal, yang sering hujan banyak. Ya, antum sholat sendal ke masjid, otomatis masjid akan kotor ya. Ya sekarang karpet ini antum masuk, ya, kan nggak terbayang gitu. Maka di sini tetap menjaga itu. Sebagaimana juga para ulama mengatakan ketika mungkin hari ini kondisi yang kita lihat bahwa masjid-masjid itu udah memakai marmer gitu kan. Masjid-masjid udah memakai tikar-tikar atau karpet-karpet yang mewah yang bersih. yang tidak mungkin kita sholat memakai apa? Sendal. Dan untuk menjaga kebersihan apa? Masjid. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi kita hari ini tidak melaksanakan sunnah ini karena kondisinya. Lalu bagaimana kita melaksanakan sunnah ini? Laksanakan sunnah ini, kita antum sholat qobliyah ba'diyah di rumah, sholat malam, sholat terkadang memakai apa? Sendal. Kalau sholat idul fitri, idul adha, yang kebetulan sholatnya di lapang, ya setahun sekali sholat pakai sendal, sholat memakai sepatu ketika kita sholat idul fitri atau idul adha. Atau mungkin antum melakukan rekreasi ke gunung, mungkin antum mukhayyam dan sebagainya, sholat sunnah laksanakan. Adapun mungkin kita hari ini di masjid gitu kan, dalam kondisi seperti ini, maka sholat tidak memakai sandal tidak mengapa. Artinya afdol mungkin hari ini tidak memakai apa? Tidak memakai sandal. Dan itu bagian-bagian juga berkaitan dengan fikih yang dinamakan Darul Mafasid Muqaddamun Al-Jalbil Masoleh. Nah, itu tentang hadis ini. Nah, kita lanjutkan dengan hadis berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala babu shalatil fil hifab. Bab salat dengan menggunakan khuf, atau supaya, karena khuf ini susah diterjemahkan ya dalam arti padanan bahasa Indonesia. Kita hanya mengenalnya kaos kaki gitu kan. Yaitu sesuatu yang menutupi telapak kaki ya, dengan menutupi kedua mata kaki, maka dinamakan khuf. Qala hadatsana Adam, Adam bin Abi Iyas. Qala hadatsana Syu'bah anil A'mash. Itu Sulaiman bin Mihran. Qala sami'tu Ibrahim yuhadditsu an Hammam bin Al Harits. Qala ra'aitu Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah. Bala summa tawadda'a famasahu al-hufaihi. Summa qala, summa qama fa shala. Fasu'ila fa qala, ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam sana'a mislah hadza. Qala Ibrahim, fa kana yu'jibuhum li anna Jariran kana min akhiriman aslama. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Ishaq ibn Nasr. Qala hadatsana Abu Usama anil A'mash an Muslim anil Masruq an Mughirah ibn Syu'bah. Qala wada'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam famasala khufaihi wa shalla. Bab salat dengan menggunakan khuf. Berarti yang dimaksud oleh Imam Bukhari dalam bab ini tadi, bahwa tidak mengapa jari-jari kaki yang terhalang oleh kain tanpa harus langsung ke tempat sujud, sujudnya sah dan tidak mempengaruhi ketidaksahan sholatnya gitu. Jadi kalau orang memakai kaos kaki atau memakai khuf atau memakai sandal atau memakai sepatu tanpa jari-jari kaki itu langsung nempel di tempat sujud, maka sujudnya sah dan sholatnya apa? Sah. Ya. Jadi ini diletakkan di bab ini. Walaupun bab tentang khuf itu dibahas tentang masalah toharoh, bersuci. Ya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Jarir bin Abdullah. Dikatakan beliau qada hajat kencing. Kemudian beliau berwudu dan mengusap kedua khufnya. Artinya beliau berwudu tanpa mencuci kakinya, tetapi beliau mengusap khufnya. Jadi beliau berwudu tanpa mencuci kakinya, tetapi mengusap kedua khufnya. Lalu beliau berdiri dan sholat. Lalu ditanya. Jadi orang-orang bertanya, kok bisa? Ya kalau kita mungkin, kok bisa seperti itu? Kaki tidak dicuci. Maka beliau berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti ini. Jadi aku apa? Kata beliau, aku melihat Nabi sallam melakukan seperti ini. Lalu Ibrahim Ibn Adham berkata di sini, hadis Jarir itu yang membuat aku takjub. Katanya hadis Jarir itu hadis yang membuat takjub. Karena Jarir Ibn Abdullah orang yang paling akhir masuk Islam. Maksudnya apa? Nah, perhatikan di sini. Ahlu sunnah sepakat berwudu apabila memakai kaos kaki atau khuf boleh tidak dicuci kakinya. Boleh kita hanya mengusap atas khufnya. Dan itu ijma' ahli sunnah. Tapi syaratnya sebagaimana dalam pelajaran yang telah lalu, bahwa ketika kita akan memakai khufnya, wudu dulu dengan wudu yang sempurna. Kemudian pakai kaos kaki atau memakai khuf, nanti kalau batal kita berwudu tidak usah mencuci kaki. Boleh kita mengusap atasnya saja. Untuk yang mukim, boleh tidak membuka khufnya sehari semalam. Untuk orang yang musafir, boleh tidak membuka khufnya dan dalam waktu tersebut tidak mencuci kakinya. Yaitu 3 hari 3 malam. Bagi yang mukim sehari semalam, bagi yang musafir 3 hari 3 malam. Nah, lalu kenapa Ibrahim berkata, "Fakana yu'jibuhum"? Karena orang-orang Syiah, orang-orang Syiah dan orang-orang Rafidhah, orang-orang Khawarij, mereka mengatakan bahwa hadis-hadis seputar khuf itu dimansuh dengan surah Al-Maidah ayat 6. Jadi orang-orang Syiah meyakini tidak ada syariat mengusap khuf dalam berwudu. Tapi aneh, mereka mengusap kaki tanpa ada khuf. Jadi kalau wudu mereka tidak mencuci kaki, mereka mengusap kakinya. Tapi anehnya mengingkari disyariatkan mengusap khuf. Ya. Nah, maka orang-orang Syiah, Rafidhah dan orang-orang Khawarij itu punya pendapat, mereka mengatakan tidak disyariatkan mengusap khuf. Kenapa? Hadis-hadis seputar khuf itu dimansuh dengan surah Al-Maidah ayat 6, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati itu. Nah, maka hadis Jarir sebagai jawaban akan tidak tepatnya pendapat mansuh. Kenapa? Karena Jarir Ibn Abdillah masuk Islam setelah turunnya surah Al-Ma'idah ayat 6 itu. Jadi Jarir Ibn Abdillah masuk Islam setelah turun surah Al-Ma'idah. Maka berarti keliru kalau dikatakan semua hadis tentang mengusap khuf dimansuh dengan surah Al-Ma'idah. Ternyata Jarir Ibn Abdillah yang meriwayatkan tentang mengusap khuf, dia masuk Islam setelah turunnya surah apa? Al-Ma'idah. Maka ini sebagai bantahan. Maka kata Ibrahim bin Adham, senikmat-nikmat hadis adalah hadis Jarir. Karena hadis Jarir ini ngebantah akan sesatnya pendapat orang-orang Syiah, Rafidhah, yang mengatakan semua hadis tentang mengusap khuf dimansuh dengan apa? Dengan hadis. Maka dimansuh dengan ayat. Maka terbantahkan dengan hadis ini. Jadi terbantahkan dengan kisah ini. Nah, tentang mengusap khuf udah kita bahas di bab thaharah kan dulu. Nah, hanya ini dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala bahwa kain yang menutupi jari-jari atau sesuatu yang menghalangi jari-jari itu tidak menghalangi sahnya sholat. Jadi kalaupun jari-jari tidak langsung menyentuh tempat sujud, maka itu tidak mempengaruhi sahnya. Sah sholatnya berdasarkan sejumlah hadis ini. Ya, kita akhiri supaya jelas bab pakaiannya. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala, babu idza lam yatimma sujud. Bab kalau tidak menyempurnakan sujud. Qala akhbarana Al-Sa'd Ibnu Muhammad, qala akhbarana Mahdi an Abi Wa'il an Hudzaifah, ra'a rajulan la yatimu ruku'ahu wala sujudahu. Falamma qada salatahu qala la Hudzaifah, ma salaita? Qala wa ahsibuhu. Qala law mutta, mutta ala ghairi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bab orang yang sujud tapi tidak menyempurnakan sujudnya. Bab orang yang sujud tidak menyempurnakan sujudnya. Kemudian menyebutkan tentang kisah Hudzaifah radhiyallahu taala anhu melihat orang yang salat rukunya tidak tumanina, sujudnya tidak tumanina. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya engkau itu belum sholat. Lalu Hudzaifah mengatakan, kalau engkau mati dan sholat kamu seperti ini, maka engkau mati bukan di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuma agak heran gitu ya. Kok hadis ini dibawakan dalam bab berkaitan dengan pakaian? Apa sih relevansinya gitu? Apa hubungannya gitu? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Nah, jadi apa hubungannya? Mungkin agak sulit sih. Ini kok dalam bab berpakaian, kok hadisnya berkaitan tentang menyempurnakan sujud. Nah, para ulama mengatakan, catat ya, bahwa meninggalkan syarat hukumnya seperti meninggalkan rukun. Jadi kalau orang sholat tidak memenuhi syarat, maka tidak sah seperti orang sholat tidak memenuhi rukun. Itulah yang dinamakan fikih mabhum mukhalafah ataupun mabhum di sini. Artinya apa? Kalau orang sholat sujudnya tidak sempurna, rukunnya tidak sempurna, berarti dia meninggalkan rukun sholat, yaitu apa? Sujud. Maka meninggalkan syarat seperti meninggalkan rukun. Dalam arti kalau orang sholat tidak berpakaian, sholat tidak menutup aurat, maka sholatnya tidak sah seperti orang sholat rukunnya ketinggal, yaitu apa? Sujud. Terakhir. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu ma yubdi dub'aihi wa yujafi fi sujud. Qala akhbarana Yahya ibn Bukair, hadatsana Bakar ibn Mubar an Ja'far an ibn Hurmuz, ya Abu Rahman ibn Hurmuz, an Abdullah ibn Malik ibn Buhaynah, anna Nabi sallam kana idza shala faraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtaihi. Wa qala Lais, hadatsani Ja'far ibn Rabi'ah. Nah, bab orang yang salat merenggangkan tangannya dan merenggangkan hastanya dari tempat sujud. Jadi sujud tidak begini, dan sujud tidak seperti seekor anjing, yaitu apa? Hasta mengenai lantai. Jadi hasta mengenai lantai. Ya. Ini pun juga termasuk iskal. Agak sedikit sulit Imam Bukhari mengetengahkan hadis ini di bab ini. Gitu. Jadi mengetengahkan hadis ini di bab-bab ini. Bab seputar tentang pakaian. Jadi agak sulit itu untuk apa tujuan Imam Bukhari mengatakan hadis ini? Karena hadis ini menjelaskan tentang sunnahnya ketika sholat, ketika sujud. Bahwa sunnahnya ketika sujud itu pertama merenggangkan tangan dari apa ini namanya? Ya, dari lambung kita gitu. Jadi tidak boleh begini. Sebagian para ulama katanya ini sunnah laki-laki. Kalau sunnah perempuan, menahan payudara. Tapi tidak ada dalilnya. Kemudian disunnahkan untuk merenggangkan. Merenggangkan. Nah, ternyata kata para ulama, bahwa Imam Bukhari membawakan bab ini sebagai dalil bahwa merenggangkan tangan ketika sujud bukan berarti ketiak harus kelihatan. Artinya ketiak boleh apa? Kelihatan. Jadi ketiak boleh apa? Kelihatan. Ketika orang itu merenggangkan kedua tangannya dalam sujud, itu tetap dalam menjaga bagian yang harus ditutup itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kalau kelihatan ketiak itu juga tidak membatalkan sholatnya, karena hukumnya adalah kesempurnaan. Jadi bukan termasuk bagian aurat yang wajib ditutupkan tadinya. Karena aurat bagi laki-laki itu apa? Dari pusar sampai kedua lututnya, ya. Jadi hadis ini dibawakan oleh Mu'alib rahimahullah ta'ala dalam bab ini untuk menjelaskan itu, ya. Kemudian kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka Imam Bukhari telah sempurna menjelaskan tentang masalah pakaian ketika sholat, ya, dengan mengumpulkan hadis tidak kurang dari 39 hadis. Jadi kita sudah mempelajari 39 hadis berkaitan dengan adab berpakaian ketika apa? Ketika sholat. Dalam penutupnya kita tahu bahwa pakaian ketika sholat itu adalah ala qadri zaid as-saub khariji sholat. Sesuatu yang harus kita ingat tentang pakaian ketika sholat itu adalah ukuran melebihi dari batasan pakaian di luar sholat. Artinya begini, kalau ada orang mengatakan aurat laki-laki mana? Pusar sampai lutut. Kalau ada orang sholat dengan seperti itu, boleh gak sholatnya? Ya, kita akan mengatakan tentunya sah sholatnya, tetapi tidak sempurna keutamaan sholatnya karena tidak memenuhi adab-adab berpakaian dalam sholat. Seperti sudah dijelaskan, kalau orang punya kain panjang maka wajib menutupi kedua pundaknya, dan ini adalah ukuran lebih dari batasan ketika kita memakai kain di luar sholat. Sampai di sini pembahasan kita di sore yang berbahagia ini, dan kita membuka waktu untuk pertanyaan. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan. Kembali ilmu yang disampaikan dan juga kita dapatkan di kesempatan sore hari ini berkenaan dengan beberapa hadis terakhir dalam bab berpakaian dalam sholat, dan juga tentunya beberapa adab dalam sholat. Dan untuk selanjutnya kita akan beranjak ke sesi tanya jawab. Masih ada waktu yang tersisa. Seperti biasa bagi jamaah hadirin, ikhwan dan juga akhwat yang ingin bertanya, dapat melalui layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Kami ulangi kembali untuk pertanyaan melalui pesan singkat SMS ataupun WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Dan kita akan persilakan kembali untuk jamaah ikhwan khususnya yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz. Kita sudah sediakan kembali mikrofon untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz pada sore hari ini. Sambil menunggu pertanyaan dari jamaah ikhwan, secara langsung kita akan bacakan pertanyaan terlebih dahulu dari pesan singkat. Baik, pertanyaan pertama Ustadz dari hamba Allah, dari Bapak Indra, ternyata dari Bapak Indra di Bogor, mau tanya Ustadz, kapankah mengangkat jari telunjuk pada saat tasyahud yang dianjurkan Ustadz? Apakah dibarengkan dengan membaca syahadat atau dari awal tahiyat? Jazakumullahu khairan. Ya, walaupun ini belum kita pelajari ya, kapan kita mengangkat telunjuk ketika tasyahud. Yang rajihullah alam mengangkat telunjuk ketika kita tasyahud adalah dari awal kita tahiyat. Jadi dari at-tahiyatulillah. Ya. Sebab disebutkan dalam hadisnya, idza qa'ada fi tasyahud, apabila duduk dalam tasyahud. Dan kata-kata duduk dalam tasyahud dalam ilmu balagoh ya, ataupun dalam ilmu bahasa, itu itlaqu juz alal kul. Jadi dalam hadis idza qa'ada fi tasyahud, apabila beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam tasyahud, wa doa yadahul yumna ala fadhil yumna wa wada'a yadahu al-yusra ala fadhil yusra. Thumma qabadal hinsir wal binsir. Wa halaqa halqatan bil ibham wal wusta wa asyara bi usbu'ihi. Hadisnya seperti itu, hadis Wa'il. Apabila Nabi SAW duduk dalam tasyahud, maka beliau meletakkan tangan kanan di atas paha yang kanan, tangan yang kiri di atas paha yang kiri. Kemudian beliau menyebutkan tangan kanan. Faqabadul hinsir wal binsir. Lalu beliau melipat jari manis dan kelingking. Begini. Wa halaqa halqatan bil ibham wal wusta. Lalu beliau membuat lingkaran dengan jari tengahnya dan ibu jarinya begini. Wa asyara bi usbu'ihi. Lalu beliau berisyarat dengan telunjuknya. Jadi seperti ini. Wa ja fi riwayah. Lalu datang dalam satu riwayat, yaitu riwayat dari jalannya, ya, Ibnu Kulaib Wa'il Ibnu Hujrin dari Asim Ibnu Kulaib. Summa yuharikuha yad'u biha. Kemudian beliau bergerak-gerak, menggerak-gerakkan dan sambil berdoa. Dipahami dari hadis ini bahwa mengangkat telunjuk menurut pendapat yang rajih adalah dari sejak kita tasyahud. Yaitu kita mengatakan at-tahiyat atau at-tahiyatulillah. Adapun dikatakan fit-tasyahud, maka kata para ahli lughah itu mimbabi itlaqul juz'i alal kull. Disebut sebagian tapi yang dimaksud semuanya. Karena pada tasyahud itu ada 5 perkara. Jadi pada tasyahud, terutama tasyahud akhir, ada 5 perkara. Pertama, tahiyat, sahadah, salawat, isti'adzah, kemudian doa bebas. Jadi apa yang kita baca zikir ketika tasyahud? Pertama tahiyat, kedua syahadah, ketiga salawat, keempat isti'adzah, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya. Kemudian doa, doa yang kita inginkan seperti Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Jadi ada 5 unsur. Tapi dinamakannya tasyahud, tidak dinamakan tahiyat, tidak dinamakan salawat, ya. Tapi dinamakan apa? Tasyahud. Lagi apa? Lagi tasyahud. Padahal yang dibaca 5 zikir itu ya, zikir. Ya, Allah taala alam. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya dari Bapak Indra di Bogor. Baik, selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat kembali atau mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu dari jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz. Kami persilahkan. Jika tidak ada, kita akan bacakan dari pesan singkat kembali, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, adakah ukuran jarak sholat berjamaah antara suami dan istri, ataukah boleh sejajar, Ustaz? Kemudian yang kedua, untuk sholat tahajud sunahnya berjamaah atau sendiri, Ustaz? Iya, nah. Ya tergantung kondisi, tapi yang pada intinya bahwa perempuan dengan laki-laki, baik itu bukan mahram atau dengan mahram, bahkan dengan suami itu tidak sejajar. Ya kalau rumahnya luas, ya berarti di belakangnya. Di belakang seukuran, ya paling tidak dia sujud. Tapi kalau tempatnya sempit, kemudian pada sholat ingin berjamaah, ya yang penting tidak sejajar. Kemudian pertanyaan yang kedua, mana yang lebih afdol, sholat malam berjamaah atau sendiri? Yang afdol adalah sendiri, tidak berjamaah. Tapi boleh berjamaah, tapi dilakukannya kadang-kadang. Jadi tidak dilakukan berjamaah setiap malam. Karena tidak ada sunnahnya. Ya. Tidak ada sunnahnya untuk dilakukan sholat malam dalam setiap malam dengan cara berjamaah. Sunnahnya adalah sendiri-sendiri. Hatta dengan istri ya. Tidak berjamaah. Tapi tidak mengapa dilakukan berjamaah kadang-kadang. Allah Ta'ala alam. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair kembali untuk jawabannya. Dan semoga menjadi kejelasan kembali untuk penanya dan untuk kita semua. Pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan sore hari ini. Nah, Ustaz izin bertanya, kalau sholat menggunakan masker, waktu sujud hidungnya terhalang masker, apakah sah sholatnya Ustaz? Syukuran. Ya, pertama, hukum asal sholat makruh memakai masker atau yatalasan. Jadi makruh hukumnya. Tidak boleh kita sholat dengan menutup muka, menutup mulut. Hukum asal adalah makruh, ya makruh tidak boleh. Akan tetapi indah dururoh, indal hajah, indah dururoh, seperti indal intisar, yani virus atau amsalih. Tapi ketika tersebar virus atau semisalnya, maka tidak mengapa orang menggunakan masker. Ya, seperti mungkin ketika antum, walaupun bukan virus corona gitu, orang dalam kondisi mungkin flu berat gitu ya. Ya, kemudian dia merasa takut kalau akan menyebarkan kepada orang lain. Tapi antum masih bisa untuk berjamaah. Tidak mengapa memakai masker, memakai penghalang mulut, dan memakai penghalang mulut. Ya, dan tidak mengapa terhalang hidungnya dengan kain maskernya tersebut. Karena darurah. Tapi hukum asal kalau tidak ada kebutuhan dan tidak ada penghalang, maka hukum asal bahwa sujud itu langsung kening dan hidung langsung mengenai tempat sujud sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam.